tahun lamonyo kita menjalin cinta. Rasa ndak mungkin kau ungkai lain. Mana kok kini adia baraliah pandang. Maura janji nanti toki. Tuang abi sayang ka adi sadonyo kanda lah denai turuikan. Jadi luko hati manikam jantung. Bungo satangkai jare samato mambue karua di hulu cinto. Sadonyo kanda lah denai turuikan. disangkut. Masuk kata jadi. Luko hati manikam jantung. Bungo satangkai jare samato. Mambue karua di hulu cinta.